saat kita berkumpul di tempat biasa kita bertemu, hati serasa mempengaruhi pikiranku. Aku punya keputusan, aku punya hak bicara. Aku tahu kau tak mengerti. Aku tak mau untuk melepas cintaku. Aku tak mau untuk menghancurkan hidupmu. Aku tak